Hai teman-teman. Hai. Aduh, sebelum kita memulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk subscriber setianya New Monata Official. Yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk selalu mendukung karya-karya terbaru dari kita ya. Kali ini aku kedatangan satu artis, ini parasnya 11-12 banget sama aku. Tolong ya. Umur juga gak beda jauh. GR amat. Siapa lagi kalau bukan Jihan Audi. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik Mbak E. Ya, terima kasih banyak sudah mau mampir ke basecampnya New Monata. Waduh. Tapi kalau mampir doang itu kayaknya kurang gimana gitu kurang ya apa kan? Tuh? Kurang apa tuh? Kurang ih gitu loh, harus nyanyi. Satu lagu, nyanyi dulu dong. Okay, yang di rumah juga pada penasaran mau nyanyi lagu apa sih Jihan Audi. Ini dia si cantik Jihan Audi New Monata. So, posing karo. Buat yang lagi galau ya. Salahkah ku mencintaimu, punya